Rindu aku, rindu kamu, cinta kita. Batang panjang pohon kelapa, kerang-kerang di pasir putih. Di antara mereka kita duduk berdua, menyanyikan lagu cinta. Ya oh oh, asiknya menikmati malam. Indah pantai, indah laut, suasana sunyi. Ya oh oh, asiknya menghabiskan malam. Rindu aku, rindu kamu jadi satu. Ketika tiba-tiba ombak di laut pasang, cinta kita berdua juga pasang, sayang. Ketika tiba-tiba ombak di laut suruh, cinta kita berdua tiba-tiba.